Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita bahas satu tema yang sangat penting sekali yang perlu kita pahami dengan baik agar ibadah kita insyaallah taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang salah satu perusak ibadah yang sangat dahsyat dan sangat berbahaya dan seringkali kurang disadari oleh hamba-hamba Allah. Itulah yang disebut dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian dibandingkan dengan bahayanya ad-dajjal. Dajjal salah satu bencana akhir zaman, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takuti menimpa kalian dibanding musibah disebabkan turunnya Dajjal. Apa itu jemaah sekalian? Kata beliau, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa dinamakan tersembunyi? Karena tempatnya di hati, tidak bisa dilihat oleh orang, tapi daya rusaknya luar biasa. Ada orang yang kita saksikan, masya Allah, ibadahnya begitu hebat. Kelihatannya dia khusyuk di dalam sholat misalkan, atau kelihatannya sholatnya begitu panjang, rakaatnya begitu banyak, membaca ayat-ayat panjang, tapi di sisi Allah dia tidak dapat pahala apa-apa, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Ini bahayanya jemaah sekalian, tidak terlihat oleh orang. Orang melihat lain malah, orang melihat dia baik, tapi dalam pandangan Allah dia sangat jelek disebabkan kesyirikan ini. Iya. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiku alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, kemudian dia didahului oleh satu takdir dan dia mengamalkan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk neraka. Apa maksudnya hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya orang ini sepanjang hidupnya diisi dengan amal ibadah, tapi menjelang mati dia berbuat maksiat. Dia tinggalkan ibadah dan dia melakukan maksiat, kemudian mati. Belum sempat taubat, akhirnya masuk neraka. Karena yang menjadi penentuan adalah amalan terakhir kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada pengakhirannya. Iya. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita selalu berharap kepada Allah agar kita dianugerahkan husnul khatimah. Iya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa terjadi pada orang ini? sepanjang hidupnya dia beramal ibadah. Tapi di akhir hayatnya, Allah berikan hukuman, itu hukuman dari Allah. Dia terjerumus dalam dosa. Jamaah sekalian, jangan dikira itu bukan hukuman. Itu hukuman yang sangat keras. Melebihi hukuman dalam bentuk musibah yang menimpa fisik kita. Perbuatan dosa itu hakikatnya adalah musibah yang terbesar bagi kita. Melebihi musibah berupa rasa sakit atau musibah yang menimpa fisik kita. Ya. Kenapa jemaah sekalian bisa seperti itu? Sepanjang hidupnya dia melakukan amal ketaatan, tapi di akhir hayatnya Allah berikan hukuman. Dia melakukan perbuatan dosa dan dia tinggalkan amalan ketaatan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, ternyata sepanjang hidupnya itu dia beramal ketaatan fima yabdulin nas, hanya di dalam nampak mata manusia saja. Sedangkan di dalam hatinya ada kerusakan. Di dalam hatinya ada kesyirikan. Hanya di mata manusia seakan-akan dia orang soleh, seakan-akan dia orang baik. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami, memelihara, menjaga, meluruskan amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Iya. Maka ini yang akan kita bahas tentang syirik yang tersembunyi. Syirik di dalam hati, tidak bisa dilihat oleh orang, tapi menghancurkan amalan kita dan di akhir hayat, na'udzubillah, orang yang melakukannya, dia akan diberikan hukuman oleh Allah. Allah tampakkan kepada manusia, orang ini hakikatnya adalah seorang pendosa, bukan ahli ibadah. Baik, jemaah sekalian, syirik yang tersembunyi itu, secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu adalah orang yang beribadah, dia niat karena Allah, tapi tidak murni. Dia niat, dia beribadah karena Allah, tapi enggak murni jemaah sekalian. Ada juga tercampur keinginannya atau niatnya ingin dipuji orang. Iya. Itu riya yang disebut dengan syirik kecil. Tapi kata para ulama, kalau dia murni karena ingin dipertontonkan kepada orang, itu bukan syirik kecil lagi. Itu sudah syirik besar. Iya. Jadi riya itu ada dua macam. Yang pertama, riya yang syirik kecil. Kalau dia niatnya karena Allah, tapi ada sedikit juga niatnya sekaligus ingin dipuji orang. Ya. Saya berikan contoh jemaah sekalian, ini perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang mau pergi haji. Dia niat karena Allah, tapi juga dia ingin niat, dia ingin juga dipuji orang. Dia ingin kelak bisa dipanggil sebagai Pak Haji. Ini bahaya, kasihan. Sudah capek-capek beramal, bahkan mengeluarkan dana yang tidak sedikit, perjalanan jauh, bukannya mendapat pahala, malah mendapatkan dosa terbesar. Tapi kalau riaknya yang mendominasi, niat karena Allahnya sedikit atau tidak ada sama sekali, maka jemaah sekalian, itu bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Dan itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang-orang yang beriman, hanya orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka bermaksud riya. Semata-mata riya. Mempertontonkan amalan mereka kepada manusia agar mereka dapat pujian, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi riya yang merupakan syirik besar ini hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman. Hanyalah orang-orang munafik yang sedikit pun ibadahnya dia tidak niat karena Allah, atau ada tapi sedikit sekali. lebih besar niatnya untuk dipuji orang. Adapun yang banyak terjadi pada kaum muslimin adalah riya yang termasuk kategori syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, syirik kecil itu bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karenanya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Qala ar-riya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah riya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana nasib orang-orang yang riya dengan syirik kecil ini pada hari kiamat. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, tatkala Allah telah membalas amalan-amalan manusia, maka kepada orang-orang yang riya ini Allah katakan, idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kata Allah, pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian ketika di dunia, kemudian silahkan lihat apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Mereka diusir. Orang-orang yang riya ketika beribadah di dunia ini datang kepada Allah dengan harapan mendapatkan pahala, malah diusir oleh Allah. Disuruh pergi, disuruh cari orang-orang yang dulu mereka pertontonkan amalan kepada mereka ketika di dunia. Kemudian minta balasan, minta pahalanya dari mereka. Tentunya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, walaupun disebut syirik kecil, ini adalah dosa besar yang akan merusak amalan. Merusak amalan, rusak amalannya jemaah sekalian. Karena Allah mengatakan sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalanmu. Hanya bedanya, kalau orang melakukan syirik besar, seluruh amalannya terhapus, tidak ada yang tersisa. Tapi kalau dia melakukan syirik kecil, maka yang terhapus itu hanyalah amalan yang menyertai syirik tersebut. Contohnya, orang yang sholat, kemudian dia riya. Apakah dia riya dari awal, atau dari awal sebenarnya dia ikhlas? Nanti di pertengahan sholat, atau bahkan di akhir sholat, sudah hampir salam, baru muncul riaknya. Muncul penyakit riya ini. Dia ingin dipuji orang. Ya. Atau muncul sum'ah. Dia perdengarkan ibadahnya supaya dipuji orang. Ini sama dengan riya. Maka sholatnya itu dari awal sampai akhir terhapus pahalanya. Dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang terhubung dari awal sampai akhir. Tapi ada juga amalan yang dia tidak terhubung dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Orang baca Al-Quran. Andai seorang baca 100 ayat, kemudian dia baca ayat pertama sampai ayat ke-50, dia ikhlas. Sampai ayat, mulai ayat 51, sudah muncul riaknya. Maka, mulai dari ayat itulah, amalannya tidak diterima. Adapun yang sebelumnya dia ikhlas, maka amalannya diterima. Ya. Jadi itu perbedaannya, riya yang atau syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah senantiasa kita ingat sebelum kita ibadah, tanyakan kepada diri kita sendiri dua pertanyaan. Kalau kita bisa jawab, baru kita ibadah. Kalau tidak, jangan. Yang pertama adalah, karena siapa kita beribadah? Tanyakan kepada diri kita. Karena siapa kita beribadah? Kalau kita dapati jawabannya karena Allah, maka kita lakukan ibadah. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan cara apa kita ibadah? Kalau kita sudah tahu cara yang akan saya kerjakan ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini dua syarat diterimanya ibadah. Pertama, niat ikhlas semata-mata karena Allah, tidak tercampurkan oleh riya sedikit pun. Yang kedua, beramal sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Tapi jemaah sekalian, orang yang mendapati dirinya tidak ikhlas atau khawatir tidak ikhlas, di sini juga harus berhati-hati. Ada tipuan syaitan. Seperti apa tipuan syaitan? Di antaranya adalah orang yang tidak jadi melakukan amal kebaikan karena takut riya. Ini juga salah. Ini juga termasuk tipuan syaitan. Misalkan seorang laki-laki, dia mau pergi sholat berjamaah di masjid. Di tengah jalan dia khawatir, jangan-jangan nanti saya riya. Akhirnya dia pulang. Ini orang yang tertipu oleh syaitan. Mestinya yang dia lakukan adalah dia luruskan niatnya karena Allah. Enggak peduli orang lihat atau orang enggak lihat, dia luruskan niatnya karena Allah. Ya. Sama dengan orang mau bersedekah. Dia mau bersedekah, ada orang lihat, dia enggak jadi, takut riya. Ini jemaah sekalian, termasuk tipuan syaitan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Tarkul amali min ajlin nas riya'un." Wal amalu min ajlin nas syirkun, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu anhuma. Kata beliau, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya, yaitu kita beramal semata-mata karena Allah. Kecuali jemaah sekalian, amalan-amalan sunnah, kalau kita kerjakan secara tersembunyi dengan tujuan supaya lebih ikhlas, itu bagus. Contohnya apa? Sholat sunnah. Kita enggak pingin sholat sunnah di masjid. Kita sholat sunnah di rumah supaya lebih ikhlas. Itu bagus. Ya. Karena itu memang lebih afdal di rumah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah sholat-sholat sunnah kalian itu dikerjakan di rumah-rumah kalian. Ya. Beda dengan sholat berjamaah, sholat wajib. Bagi laki-laki, wajib dikerjakan di masjid. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, bukan termasuk riya, orang yang beribadah, dia ingin dilihat oleh orang, tapi bukan ingin dipuji. Tetapi dia ingin orang mencontoh dia. Maka ini bagus. Ini termasuk dakwah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sampai beliau salat di atas mimbar. Dengan tujuan para sahabat bisa melihat, oh seperti itu cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini bagus. Jadi yang tercela itu kalau dia pingin dipuji orang. Demikian pula jemaah sekalian, tidak ada masalah juga, bukan termasuk riya, ketika kita beramal, kemudian orang memuji kita. Padahal kita enggak ingin dipuji, tapi orang puji kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ini, maka beliau mengatakan, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Iya. Jadi itu tidak masalah. Maka yang paling terpenting bagi kita adalah meluruskan niat kita. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala kita beribadah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Syirik tersembunyi yang pertama. Riya dan sum'ah. Yang kedua adalah beramal karena dunia. Beramal karena dunia. Ya. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka balasan terhadap amalan mereka di dunia secara sempurna, dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kelak kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat kelak apa yang telah mereka kerjakan di dunia, dan menjadi sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16. Baik. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir sebenarnya. Sifat orang-orang kafir. Mereka itu pada umumnya beramal hanya karena dunia. Amalnya adalah amalan kebaikan. Amalan akhirat sebenarnya. Tetapi niat mereka bukan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Bukan karena Allah, melainkan karena kenikmatan dunia saja. Balasan di dunia saja. Maka apa kata Allah? Kami akan sempurnakan balasan mereka di dunia. Jemaah sekalian, ini menunjukkan keadilan Allah. Orang kafir pun, kalau dia beramal baik, Allah balas kebaikannya. Tapi balasannya cuma di dunia. Balasannya cuma di dunia. Makanya ada pengusaha-pengusaha yang non-muslim itu, mereka paham. Kalau usahanya sudah mulai, mulai goyang, itu mereka bersedekah kepada orang-orang fakir. Mereka bersedekah kepada anak-anak yatim. Itu banyak yang mengerti itu. Tidak lama maka usaha mereka akan kembali berjalan mulus. Iya. Allah kabarkan dalam Al-Quran, Allah tidak menzolimi mereka. Allah balas kebaikan mereka, tapi jemaah sekalian, balasannya hanya di dunia saja. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka. Maka jemaah sekalian, dalam ayat ini terkandung celaan yang sangat keras terhadap orang yang beramal hanya karena dunia saja. Iya. Misalkan dia beramal soleh supaya Allah berikan kekayaan. Itu saja tujuannya. Supaya Allah berikan kekayaan di dunia, maka dia telah mengikuti sifat orang-orang kafir. Tapi jemaah sekalian, termasuk kemurahan Allah, Allah bolehkan bagi kita, kita menginginkan dua kebaikan. Kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Tetapi kebaikan akhirat harus kita nomor satukan. Misalkan kita bersedekah. Kita bersedekah, kita niatkan karena Allah demi mendapatkan balasan di akhirat. Balasan surga. Tapi, boleh juga sekaligus kita ikutkan keinginan mendapatkan balasan di dunia. Itu boleh. Walaupun, kalau kita niat semata-mata untuk akhirat, itu lebih bagus. Namun dibolehkan kita sertakan niat untuk dapat balasan di dunia. Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Kata beliau, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi, hadis ini menunjukkan, boleh kita bersedekah. Tujuan utama, niat karena Allah. Mendapatkan pahala di akhirat. Tapi boleh sekaligus kita harapkan ada keluarga kita yang sakit. Semoga dengan sedekah yang kita keluarkan, Allah sembuhkan dia. Iya. Jadi kesimpulannya demikian. Adapun beramal karena riya, itu enggak boleh sama sekali. Sama sekali enggak boleh. Itu akan merusak amalan kita. Baik. Jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas tentang dua bentuk kesyirikan yang tersembunyi, yang akan merusak amal ibadah kita dan akan menjerumuskan kita ke dalam azab yang pedih, yaitu pertama riya dan sum'ah, yang kedua beramal karena dunia. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Baik. Jadi pertanyaannya tentang ayat min athari sujud. Wajah-wajah orang beriman itu terlihat dari bekas sujud. Apakah yang dimaksudnya, yang dimasukkan di situ jidat yang hitam karena bekas sujud? Dan apakah ada riwayat dari para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud? Pertama jemaah sekalian, saya tidak mengetahui riwayat yang menjelaskan jidatnya para sahabat itu hitam atau hitam semuanya, atau ada yang tidak, atau ada yang putih, ada yang hitam. Saya belum tahu, wallahu alam. Dan saya juga belum mendapatkan penjelasan ulama mufassirin bahwa yang dimaksud dengan bekas sujud adalah, yang dimaksud dalam bekas sujud dalam ayat tersebut adalah jidat yang hitam. Tetapi yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin adalah sinar ketaatan. Ya, sinar ketaatan. Yaitu orang yang rajin sholat, maka akan terlihat wajahnya itu cerah ceria. Cerah ceria dan dihiasi dengan ketaatan. Artinya dia jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Bukan bekas sujud berupa apa namanya jidat hitam di dahi. Dan itu hanya permasalahan kulit seseorang sensitif atau tidak. Iya. Dan juga dia sujud di atas apa? Kalau dia bisa biasa sujud di atas karpet yang kasar, ditambah lagi kulitnya sensitif, maka dia baru tobat belum lama sholat, mungkin enggak lama jadi hitam. Iya. Tapi orang yang kulitnya mungkin enggak sensitif, dia rajin sholat tapi biasa-biasa aja dahinya. Saya kira hanya karena itu saja. Bukan pertanda orang yang jidatnya hitam berarti lebih soleh. Bukan pertanda dia lebih rajin ibadah, belum tentu. Walaupun bisa saja demikian, tapi belum tentu. Dan intinya, itu sedikit pun bukan penilaian di sisi Allah. Sama sekali bukan penilaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang menjadi penilaian adalah apabila kita memenuhi dua perkara. Ikhlas karena Allah dalam beribadah, dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menjadi penilaian amalan kita. Ya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Ya. Silakan, Pak. Apabila imamnya kurang fasih, tapi sebenarnya masih masih dianggap sah. Sah itu apabila dia tidak merubah makna bacaan. Ya. Walaupun dia kurang fasih, tapi bacaannya dia tidak sampai merubah makna. Ya, tidak sampai merubah makna. Maka tidak apa-apa kita ikut. Dan itu lebih baik kita ikut berjamaah dibanding kita sholat sendiri. Ya. Dan juga dibanding kita menunggu jamaah berikutnya. Karena belum jelas juga. Jangan sampai yang berikutnya lebih parah lagi nanti. Ya. Jadi itu lebih baik. Ya. Apalagi kalau kita mengejar jadwal pesawat. Ya. Dan sholat itu lebih afdol di awal waktu. Lebih afdol. Kemudian yang lebih penting bagi kita adalah, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasannya makmum itu hendaklah dia juga membaca surat Al-Fatihah. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya. Hadis ini sifatnya umum, berlaku bagi imam maupun makmum. Jadi sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan walaupun dia baca salah-salah, tapi karena kita juga baca, mudah-mudahan tertutupi, ya. Jadi kalau salah, ya dia yang salah, bukan kita ikut salah, karena kita membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja surat setelahnya, kalau dalam solat jahriyah, imam membaca, kita enggak boleh ikut baca, tapi mendengarkan. Iya, barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Silakan. Pada asalnya membaca Al-Quran itu disyariatkan dibaca secara pelan. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah." Serulah Rabb kalian dalam kondisi tadarru, yaitu menundukkan diri, khusyuk, dan dalam keadaan khufiyah, yaitu tersembunyi, ya. Pelan, tidak keras, ya. Itu pada asalnya. Segala macam bentuk zikir, apakah baca Al-Quran atau zikir yang lain, ketika para sahabat mengeraskan zikir, Rasulullah SAW menegur mereka. Beliau bersabda, "Innakum la tad'una asamma wala ghaibah." Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang jauh, ya, yang gaib maupun yang tuli. Tidak, Allah maha dekat, Allah hadir bersama kita, dan Allah tidak tuli. Kenapa mau dikeras-keraskan? Ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pada saat itu disyariatkan untuk dikeraskan. Ya. Contohnya, orang yang membaca Quran posisinya sebagai imam, ya, maka dia harus keraskan supaya makmum terdengar, ya. Demikian pula berzikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bertakbir, ya, ini juga disyariatkan untuk dikeraskan. Demikian pula takbir Idul Fitri dan Idul Adha, ini juga dianjurkan untuk dikeraskan. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan dikeraskan, maka pada asalnya zikir itu termasuk baca Al-Quran dianjurkan dengan pelan. Ya. Apalagi kalau sampai mengganggu orang. Ya. Apalagi mengganggu orang yang lagi sholat. Ya. Maka ini lebih tercela lagi. Ya. Kita membaca Al-Quran, tapi orang yang lagi sholat terganggu. Maka ini sangat tercela. Ya. Kecuali juga, pengecualian yang lain, ada kebutuhan lain, misalkan untuk pengajaran. Ya. Jadi seorang yang mengeraskan bacaan Al-Qurannya untuk mengajarkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka itu tidak bisa dibilang riya. Karena sudah kita jelaskan tadi, tergantung niatnya. Kalau dia niatnya ingin dipuji orang, maka itulah riya. Tapi kalau dia niatnya dia ingin dengarkan bacaan yang benar, maka itu bagus. Itu termasuk cara mengajar. Baik kita memang sedang mengajar atau kita sengaja ingin mendengarkan kawan kita di samping biar dia tahu begini caranya baca yang benar. Itu tidak masalah. Bagus. Ya, secara tidak langsung. Ya. Jadi kembali kepada niat. Niatnya untuk apa? Ya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Baik. Yang pertama, ini tidak bertentangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan manusia tergantung akhirnya. Kalau dia mati dalam keadaan sedang beramal baik, itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat dosa, belum sempat taubat, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Ya. Nah, kalau yang dimaksud amalan terakhir ini adalah dosa syirik, syirik besar, maka berarti imannya sudah batal. Enggak ada lagi keimanan. Walaupun sebesar biji zarrah, tidak ada lagi keimanan. Kalau dosa akhirnya adalah syirik besar, imannya menjadi batal. Karena dosa syirik itu menghancurkan iman, memusnahkan iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dosanya bukan dosa syirik, bukan pula dosa kekufuran? Katakanlah minum khamar. Dia mati dalam keadaan minum khamar. Padahal dia masih muslim. Maka matinya itu disebut dengan su'ul khatimah. Ya, tetap disebut su'ul khatimah. Nah, bagaimana orang ini nasibnya di akhirat kelak? Sebagaimana firman Allah tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni orang yang tidak melakukan syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, orang ini di akhirat kelak tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, berarti langsung masuk surga. Tapi kalau Allah menghendaki dia harus diazab dulu, maka azabnya tidak kekal. Jadi inilah perbedaannya orang yang masih punya iman dan orang yang sudah enggak punya iman. Jadi orang yang masih punya iman, kalaupun dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Suatu saat dia akan masuk surga. Iya. Suatu saat dia akan masuk surga. Tetapi mampir dulu di neraka. Enggak lama. Mungkin hanya 1000 tahun. Iya. Jadi itu perbedaannya. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia terancam. Iya. Dia dalam kondisi terancam. Bisa jadi masuk surga secara langsung kalau Allah ampuni, dan bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu, tapi karena dia masih punya iman, maka dia suatu saat akan masuk surga. Ya. Namun kalau dia husnul khatimah, insyaallah dipastikan dia masuk surga. Baik. Jamaah sekalian, mungkin waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.